Fatwa dari seorang muqallid. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, oleh karena itu bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Yang dimaksud ahli zikir adalah ahli ilmu atau ulama. Sedang muqallid itu bukan termasuk ahli ilmu yang diikuti, tetapi dia hanya mengikuti orang lain. Abu Umar bin Abdul Bar dan selainnya berkata, manusia telah sepakat bahwa seorang muqallid itu tidak dimasukkan ke dalam kelompok ahli ilmu, dan bahwa ilmu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Ibnul Qayyim berkata, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Umar, bahwa manusia tidak berbeda pendapat, bahwa yang dimaksud ilmu adalah mengetahui kebenaran dari dalilnya. Adapun, jika tidak mengetahui dalilnya berarti taklid. Setelah itu, Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa kebolehan berfatwa dengan taklid itu ada tiga pendapat. Pertama, tidak boleh menyampaikan fatwa dengan taklid, karena taklid itu bukanlah ilmu. Sedang berfatwa tanpa ilmu adalah haram. Ini adalah pendapat mayoritas pengikut madhab Imam Ahmad dan jumhur ulama pengikut madhab Syafi'i. Kedua, boleh jika berkaitan dengan dirinya sendiri dan tidak boleh bertaklid tentang apa yang difatwakan orang lain. Yang ketiga, boleh jika dalam kondisi membutuhkan dan tidak ada orang alim mujtahid. Ini adalah pendapat paling benar dan inilah yang hendaknya diamalkan. Dengan ini selesai sudah apa yang ingin saya kemukakan dalam kitab yang ringkas ini. Saya memohon kepada Allah agar memberi bimbingan kepada kita dalam perkataan dan perbuatan kita, dan menyudahi amal kita dengan keberhasilan. Sungguh Allah adalah Maha Murah lagi Maha Mulia. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada keluarganya.